Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah yang telah diceritakan oleh berpuluh-puluh kitab tentang Islamnya seorang laki-laki yang menjadi seorang laki-laki yang dilahirkan dengan badan yang besar, kekuatan yang luar biasa, dan tentu saja tidak kalah daripada badannya, tidak kalah dengan tubuhnya, maka dia memiliki sebuah sifat yang juga keras dan bengis pada masanya. Orang mengenalnya dengan nama Umar. Umar anaknya Al-Khattab. Dia suatu waktu pergi berkeliling ke kota, dari pasar ke pasar, dari keramaian ke keramaian, dan berteriak, "Di mana Muhammad? Saya akan penggal kepala dia. Di mana Muhammad? Saya akan bunuh dia." Lalu kemudian ketika disadarkan dan ketika didatangi Umar ini, lalu kemudian dikatakan pada dia oleh seseorang yang lain, "Wahai Umar, ada apakah engkau mencari Muhammad Rasulullah? Saya akan penggal kepada dia." Umar berkata, "Karena dia telah menghina agama nenek moyang kami. Dia menginjak-injak agama nenek moyang kami yang telah kami sembah daripada dahulu." Maka orang itu berkata, "Tenanglah wahai Umar. Sekarang seharusnya engkau mengurusi keluargamu terlebih dahulu. Adikmu sudah masuk Islam dan sekarang dia sudah belajar tentang Islam." Lalu Umar menjadi semakin marah. Dia kemudian semakin emosi karena menemukan justru Islam telah masuk ke dalam keluarganya. Yang dia pikir keluarganya bebas daripada Islam, justru Islam yang dia benci sebagai agama yang telah mengalahkan agamanya yang lama, mengalahkan agama dan kepercayaan nenek moyang, masuk ke keluarganya. Lalu kemudian dia segera tergopoh-gopoh masuk ke dalam tempat adiknya dan menemukan adiknya sedang belajar membaca Al-Quran bersama suaminya. Lafaz Al-Quran terdengar dari luar, membuat Umar kemudian semakin marah. Digedor kemudian masuk, dia menemukan adiknya dan suaminya membaca Al-Quran. Dan kemudian kontan, adiknya diangkat dan kemudian ditempeleng. Adiknya dipukul, seluruhnya kemudian dihabisi, rumahnya kemudian dirusak. Keluarga-keluarga itu merasa takut karena Umar tidak ada yang bisa menghalangi. Darah keluar dari hidungnya, kemudian mukanya lebam, bibirnya pecah-pecah. Dipukulin Umar untuk meninggalkan agama yang lama. Namun pada satu waktu itu, adiknya kemudian berkata pada Umar bin Khattab, berkata pada kakaknya, "Wahai kakakku, wahai Umar, apakah kami hendak disiksa? Karena kami meyakini Tuhan yang sama, Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Tuhan kita sama, yang kita yakini juga sama, Allah subhanahu wa ta'ala." Maka Umar kemudian tersentak. Dia melihat adiknya yang sudah melumuran darah, lebam di mana-mana. Kemudian muncul rasa iba dalam hatinya. Teringat kemudian masa-masa lalu yang dia habiskan bersama adiknya. Teringat kemudian masa-masa indah yang kemudian dia menjaga adiknya. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Apa yang engkau baca? Siapa yang engkau katakan sebagai Tuhanmu tadi? Mana yang engkau baca?" Maka disampaikan padanya Al-Quran. Dibacalah Al-Quran surat At-Toha 1 sampai dengan 14. Berakhir pada ayat, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Innani anallah. La ilaha illa. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka kemudian sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Maka saat itu Umar kemudian berkata, dia melihat Al-Quran dan kemudian melihat adiknya. Dan kemudian dia berkata, "Seandainya ini adalah sebuah syair, maka aku adalah orang yang mengerti tentang syair, dan ini pastilah bukan syair. Ini adalah dari Tuhan." Maka dia katakan, "Tidak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh manusia." 14 ayat dibaca oleh Umar, yang kalaupun kita baca dalam keseharian mungkin tidak lebih daripada 1 menit, tapi menghasilkan sebuah kesadaran yang luar biasa bahwa Allah adalah Tuhan dia. Maka Umar berubah dari kasar, tetap kasar, namun kekasaran dia, ketegasan dia bukan untuk melawan Allah dan Islam, namun ketegasan dia adalah untuk membela agama Allah, membela syariat Allah. Dari dulunya dia ingin membunuh Rasulullah, menjadi orang yang paling sayang dengan Rasulullah, orang yang paling hormat dengan Rasulullah. Bahkan di dalam kesempatan-kesempatan yang lain ada orang yang menghinakan Rasulullah, maka dia harus menghalangi dan dia harus melangkahi pedangnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berubah. 1 menit kesadaran yang menghantarkan pada sebuah perubahan yang luar biasa. Sebenarnya setiap orang punya hal yang sama. Dia menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup dia, episode-episode dalam hidup dia yang dia selalu diajak oleh Allah untuk berkomunikasi. Apa sebenarnya hidup dia? Untuk apa sebenarnya hidup dia? Bagaimana dia harusnya berubah? Tidak ada yang namanya hal yang jelek ketika diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita ingin menemukan sesuatu yang baik atau tidak, dan itulah menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Kesadaran dalam waktu 1 menit, 1 minute awareness. Insya Allah kita akan membahas pada hari ini dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidak perawan lagi, Ibu. Sudah menikah. Dan juga pemirsa di rumah, selamat Mbak Oki atas pernikahannya. Alhamdulillah, semoga dikarenakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Satu menit kesadaran juga berarti ya? Ya. Satu menit, akad. Betul. Dari yang haram jadi halal, halal jadi haram. Halal jadi haram, haram jadi halal. Suaminya yang haram jadi halal. Betul. Yang awalnya halal bagi laki-laki yang lain jadi haram. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ali? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika membicarakan tentang Umar, ya. Itu ada rasa haru di hati kita semua tentang sosok Umar yang dulunya luar biasa. Menentang Rasulullah. Mas Felix sangat menentang Rasulullah, kemudian menjadi orang yang sangat hebat, luar biasa. Saya jadi teringat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa, ya Allah, di antara dua orang ini, antara kuatkanlah kami dengan dua Umar. Iya, kemudian Rasulullah juga mengatakan di antara Abu Jahal dan Umar, ya, siapa yang masuk Islam, mudah-mudahan menjadi pembela agama Allah, pejuang agama. Betul. Allah. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab yang masya Allah pembeda, Furqannya pembeda, yang hak-hak yang batil seperti itu. Nah, sebelumnya kita apa dulu untuk ibu-ibu yang ada di sini, Mas Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semua. Seperti biasa pada hari ini kita ditemani oleh ibu-ibu majelis taklim yang luar biasa, yang insya Allah akan menimba ilmu bersama-sama dengan tema kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu One Minute Awareness atau Satu Menit Kesadaran yang Dapat Mengubah Nasib. Nah, bagaimanakah nanti ceritanya, yang tentu saja banyak sekali kisah para tokoh dan orang-orang hebat dari zaman Rasulullah maupun zaman sekarang, yang ternyata kisah mereka dapat menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat sebuah permainan anak-anak yang disebut jongkat jangkit, dimanapun itu berada, di Indonesia, di luar negeri, dimanapun, biasanya setiap ada tekanan sebelah kiri, maka sebelah kanannya akan naik. Sebelah kanan ditekan, sebelah kiri akan naik. Serupa dengan permainan jongkat jangkit tersebut, kadang-kadang masalah, ujian, beban, fitnah, bahkan hujatan kepada kita, seperti tekanan yang menekan kita, namun Allah punya rencana agar kita naik menjadi manusia di atas rata-rata. Dalam fisika kuantum yang membuat kita bisa naik dan melompat selama pondasi itu kuat, pemirsa. Pondasi itulah disebut dengan hati. Maka dalam buku One Minute Awareness, bahwa orang sukses menurut saya adalah orang biasa yang punya hati yang luar biasa. Mungkin dia orangnya makannya juga makan nasi seperti kita. Mungkin dia juga punya masalah seperti kita. Mungkin dia juga punya hutang seperti kita. Mungkin juga punya keluarga yang penuh dengan tantangan seperti kita. Namun hatinya begitu luar biasa. Pelajaran berharga bagi saya mengenal banyak orang-orang yang menjadi manusia di atas rata-rata. Saya pernah bertemu dengan seorang teman yang punya penghasilan satu hari 1,4 miliar. Dan orangnya sangat sederhana. Dia nggak lulus kelas 6 SD. Tapi dia punya koran, punya perusahaan hebat, punya ternak sapi yang omsetnya luar biasa. Pada saat dia masih kelas 5 SD, orang Padang Pariaman, Sumatera Barat, ibunya mau meminjam beras kepada Uni, tetangganya. Kata tetangganya bilang kayak gini, sudahlah makan batu aja kamu dengan anak-anak kamu itu yang masih kecil. Mendengar ibunya mendapatkan kata-kata yang gak sedap itu, anak kecil ini kemudian berkata, "Ama, mulai besok aku mau merantau ke Pekanbaru. Aku gak mau sekolah lagi." "Jangan nak, kamu mesti sekolah nak. Harus sekolah, lulusin dulu lah kelas 6 SD." "Gak mau ama, aku mau merantau ke Pekanbaru." Akhirnya dia bekerja kasar dari mulai naik angkot, terus sampai menjadi hari ini ibu, menjadi ketua Saudagar Minang. Suatu hari di atas podium, dia sedang ngasih sambutan. Kemudian para hadirinnya ada menteri, gubernur, pejabat-pejabat daerah. Dia turun dari podium ketika ada sekretarisnya memberikan tulisan kepada dia. Dia baca, langsung dia turun. Para hadirin mengatakan, "Oh, Pak sudah kaya sombong ya. Ngomong aja gak pakai wassalam, gak sopan. Padahal orang Minang." Ternyata dia baca tulisan itu ada kata-kata, "Ama mau ketemu kamu Abbas." Karena dia takut amanya jatuh di lobi tersebut, dia turun sampai lupa menutup salam. Dia turun dari podium, dia rangkul ibunya, di bawah samping podium, dan dia berkata seperti ini, "Presiden boleh berganti, menteri boleh berganti, gubernur boleh berganti, tapi amak saya tidak bisa digantikan oleh siapapun." Dialah yang membuat saya hari ini berdiri di depan gubernur, menteri, dan semuanya. Dia menemukan one minute awareness. Satu menit bagaimana Allah membuat nasibnya. Teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat ya, selamat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan jadi duduk. Perkenalkan dulu hadirin sekalian, ini adalah Ustadz Nakoy. Namanya, atau Bro Nakoy. Atau Ustadz Nanang Qosim Yusuf. Yeah. Nah, jadi kalau sana pemirsa sering pergi ke masjid, kemudian kalau sana sebelum pergi ke masjid kan masuk masjid kan nggak boleh pakai sendal ya. Mm-mm. Nah kan sering nitip ya sendal. Titip nih sendal, terus dikasih nomor kan ya. Nah terus kalau sana ada yang belum azan, marbotnya suruh azan kan ya. Nah ini Mas Nakoy atau Ustadz Nakoy ini dulu adalah seorang marbot masjid. Iya. Yeah. Seorang marbot masjid kemudian menemukan one minute awareness. Betul, menemukan betul. Satu menit yang kemudian mengubah seluruhnya. Nah bagaimana kemudian dari marbot kemudian bisa jadi ustadz? Bisa menyadarkan banyak orang. Sudah puluhan ribu bahkan ratusan ribu yang sudah disadarkan. Anak-anak, saya sering ke SMA-SMA tuh banyak sekali tuh didikan-didikan beliau. SMA-SMA, SMP-SMP, banyak kan ya sekarang ya kerjanya main game lulu, kerjaannya gak hormat sama orang tua, diomongin orang tua satu, balasnya 10, diomongin 10, balasnya 1000, gak mau nurut dan sebagainya. Nah ini ahlinya ini, merubah anak-anak supaya sadar. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita akan banyak bahas ya. Tentang kesadaran tadi. Hari ini kan kita akan membahas tentang satu menit kesadaran yang dapat mengubah nasib. Ya. Nah, nanti kita akan tanya nih tentang satu menit itu maksudnya apa? Apakah benar-benar satu menit, benar-benar seperti itu ya. Atau seperti apa? Tapi sebelumnya seperti yang tadi Mas Felix katakan, kita ingin tahu nih kisahnya Mas Nakoy dulu. Nanang Qosim Yusuf, nama bekannya Nakoy. Nah, gitu. Kalau Mas Felix, Felix siap, nama bekannya apa jadinya? Wah, enggak ada. Enggak ada singkat. Ya? Enggak ada singkat ada. Sekarang dulu. Tolong Mas Nakoy ceritain kepada kita semua marbot. Tentang satu menit kesadaran dapat mengubah nasib. Tadi katanya dari marbot masjid, kemudian sekarang jadi trainer motivasi yang luar biasa. Itu kisahnya seperti apa? Satu menit kesadaran yang merubah Mas Nakoy menjadi sekarang seperti apa? Jadi perubahan itu memang kalau kita lihat ya, dia kayak telur gitu. Kalau kita lihat telur itu, kalau diketuk dari luar, tok-tok pecah loh. Betul. Ini kayak tadi contoh, berubah-ubah kan dari luar. Tapi diketuk dari dalam, tok keluar ayam. Kehidupan baru lahir. Jadi contoh ayam itu adalah perubahan yang real, bahwa setiap perubahan dari dalam membuat orang punya motivasi yang kuat, kesadaran tanpa dipaksa-paksa, dan kemudian dia menjadi pribadi yang semangat dan sebagainya. Cuman persoalannya adalah kadang-kadang kita belum tahu bagaimana cara mengenal diri kita sendiri kan. Saya bersyukur kepada Allah karena selama saya kuliah di UIN Ciputat ya, waktu itu kerjaan saya kalau selesai kuliah memang ke masjid. Jadi jaga toilet, terus bersihin toilet. Tapi waktu jadi office boy pun saya selalu menjadi office boy di atas rata-rata. Jadi kalau misalkan SOP-nya adalah ngepelnya 5 kali menurut pimpinan saya atau atasan saya, maka saya ngepelnya bisa di atas 5 kali, bisa 15 kali, 20 kali. Dan saya berharap ini jadi tabungan buat saya. One day, suatu saat nanti mungkin Allah ngasih bonusnya. Dititipin sendal 5 jadi 7 keluarnya. jadi saya selalu kayak gitu. Dan saya kalau bekerja walaupun jadi apa namanya marbot itu selalu auranya bukan aura kasihan, tapi aura kasih. Aura jadi, kasih. Selalu semangat, cinta. Senyum gitu loh, selalu antusias. Ya, enak kalau aura kasih. Nah kalau saya aura jadi apa? Mau dipukul dari luar atau dipukul dari dalam nih? Ini kenapa Pak Ustadz mukul-mukul saya? Telur tadi kan perubahan dari luar atau dari dalam gitu. Nah, emang saya ayam. Uncle Jack mau tahu gak kisahnya Mas Nakoy ini? Jadi ketika jadi, itu jadi di sana, tapi jauh sebelum itu sebenarnya yang di Cirebon itu loh Mas Nakoy. Saya menemukan one minute awareness dari bapak saya. Jadi kalau tadi Basko itu dari mamanya, kalau saya dari bapak saya. Jadi saya pulang dari pesantren, dari Aliyah itu berjalan itu ke kampung saya jalan kaki. Waktu itu belum ada angkot ya. Terus di jalan saya berpapasan dengan bapak itu separuh baya. Dia tutup mukanya pakai selayar gitu. Terus dia narik beca gitu. Yang di bawah tuh bukan penumpang. Jadi zaman dulu tuh ada orang yang kalau bangun rumah gak pakai semen tapi pakai kapur itu loh. Kapur, jadi tubuh kapur banyak dia narik beca. Isinya kapur? Kapur. Terus teman saya ada yang kenal. Nang. Dulu gak ada Nakoy masih. Nang gitu ya, Nanang Qosim. Nang, itu bapak kamu ya? Waktu itu saya anak remaja gak ada minder, gak ada malu. Ya biasa aja rasa tuh. Nggak sedih juga, biasa aja. Terus kita papasan juga, jadi nggak sempat juga salaman gitu, papasan aja. Bapak saya melihat, set gitu. Tapi sejak peristiwa itu, bapak saya nggak mau narik beca lagi. Hmm. Dia ikat beca di depan pohon nangka gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari kelima. Hmm. Setelah saya sholat isya, saya tanya bapak saya itu, Pak, kok nggak narik beca lagi? Dia bilang, bapak takut kamu malu punya bapak yang bekerja seperti ini. Dan itulah dan one minute awareness. Itulah Allah mengetuk hati saya untuk satu kata, yaitu change, perubahan. Seperti semangat Rasul bagaimana kita hijrah gitu. Dan sejak itulah saya punya motivasi yang kuat, saya harus merantau ke Jakarta. Apapun itu, dan saya tanamkan bahwa no one can stop me. No one. Jadi saya merantau ke Jakarta, apapun yang ada kuat. Dan gak ada alasan, oleh karena itu saya tulis dalam buku One Minute Awareness bahwa kalau orang gagal, Woki itu selalu punya ribuan alasan. Sementara kalau orang sukses, dia hanya punya satu alasan, yaitu gak ada alasan. Jadi saya hanya punya satu alasan untuk sukses, yaitu gak ada alasan. Alasan sakit, alasan gak punya uang. Saya dikasih uang Rp65.000 oleh bapak saya, naik bis namanya Dedi Jaya itu di Pantura, mampir di Senen. Kemudian saya berpikir pasti ada jalan lah. Kemudian saya jualan apapun, aku sendirian. Enggak ada siapa-siapa. Ada kakak yang kerja di Ancol, ngojek. Saya belajar di situ, dapat uang 300 ribu selama berapa bulan. Saya tanya, di mana masjid itu? Di mana IAIN itu? Oh, gampang, naik aja mobil Ciputat Senen, bilang aja masjid, masjid, masjid. Kemudian naiklah bis. Penek bilang masjid, masjid turun, ternyata masjid Al-Azhar. Jadi kalau naik bis kan, kalau naik bis itu kan pasti Al-Azhar bilangnya masjid. Saya turun tuh masjidnya besar sekali ya. Kata, oh naik mobil lagi yang sama, turunlah di masjid. Masjid yang kedua namanya Masjid Fathullah IAIN Jakarta. Kemudian saya pikir pasti di masjid bisa menampung saya. Ternyata nggak seperti yang saya bayangkan. Di situ dilarang inap, dilarang tidur dan sebagainya. Tapi saya maksa terus karena nggak ada cara lain kecuali masjid itu tempat saya menampung. Akhirnya saya bilang bahwa saya bisa bekerja, saya bisa ini, ditolak dan sebagainya. Akhirnya ada orang yang hari ini menjadi Wakil Menteri Agama, Profesor Nasaruddin Umar. Itu yang menjadi saksi hidup saya bagaimana dulu saya orang yang benar-benar terpuruk di situ. Terus akhirnya bisa sampai hari ini, Mas Alhamdulillah. Mas Nakoy, kita akan tahan dulu. Nanti kita akan mendengar kisah Mas Nakoy lebih panjang lagi. Dan penyadaran kepada kita semua bahwa kita semua sebenarnya memiliki satu menit kesadaran yang dapat mengubah nasib. Sekarang kita akan kembali lagi ke Mas Nakoy mengenai kesadaran tadi. Kesadaran tadi. Padahal tadi ketika mendapatkan, Bapak malu kalau, Bapak takut kamu malu kalau kamu punya Bapak tukang becak. Biasa aja kan orang menanggapin, Bapak aja malu, apalagi saya. Nah, banyak loh sekarang remaja-remaja yang malu. Benar. Banyak kan bapaknya tukang beca, bapaknya kemudian salesman aja dia malu. Iya. Nah, atau nggak bisa beliin dia sepeda seperti teman-temannya, dia merasa malu. Tapi ini ada. Saya aja ngacak malu. Nah itulah bersyukur untuk ciptaan Allah kepada Allah telah menciptakan dengan sebaik-baiknya. Nah ini ada yang menarik juga dari Mas Noko ini, karena yang dulunya marbot masjid, yang dulunya penjaga sepatu dan sendal, yang dulunya ketika itu satu menit kesadaran yang terjadi di Mas Noko adalah ketika ayahnya mengatakan, ayah takut kamu malu. Malah jadi saya buktikan. Betul, mendapatkan tekanan kemudian menjadi seperti per, langsung naik. Kemudian berproses naik tangga 1, 2, 3 sehingga menjadi sekarang. Dan mendapatkan rekor muri di tahun 2009 sebagai trainer motivasi dengan peserta terbanyak 18.000 orang. 18.000 orang, ya. Masya Allah, itu, Masya Allah. Kita 18.000 orang pesertanya. Dan Jaya Suprana mengatakan kalau misalkan kayak Robert Kiyosaki, Anthony Robbins dari luar nggak mengklaim, misalnya nggak mengklaim, maka rekor ini rekor dunia. Karena seminar dengan peserta terbanyak 18.000 orang pesertanya. Dan kita rekornya kita hitung tuh pada hari kedua. Jadi hari kedua dicek ulang mahasiswanya, ternyata masih 18.000 orang dapat sertifikatnya. Dan namun saya merasa bahwa itu semua berkah dari doa orang tua, berkah dari masjid. Sampai sekarang pun saya menemukan bahwa masjid itulah tempat membuat saya menemukan banyak one minute awareness. Ketenangan. Ketenangan. Jadi menjadi setiap orang saya percaya pasti menemukan oma one minute awareness. Hanya kembali kepada hati setiap pribadi orang kan. Kalau kita lihat kepada Al-Ghazali mengatakan hati ada tiga bagian, ada kolbun salim, kolbun marid, kolbun mayit gitu ya. Kalau kolbun mayit, hati yang sudah mati, bahkan orang tuanya meninggal pun nggak membuat dia berubah kok. Woles aja dia. Ya biasa aja. Wah, yang lain juga sama, paling gitu aja kan. Ya, kenapa Rasul mengajarkan kita untuk kalau ada tetangga meninggal, saudara meninggal, kita ikut sampai ke ngelayat, sampai ke makam itu kan? Karena pada saat kita lihat bagaimana saudara kita dimakamkan, harusnya menjadikan one minute awareness. Besok juga saya ada di sana gitu. Tapi kan nggak kayak gitu, kadang-kadang biasa aja. Kapan sih kamu mau berubah? Jadi karena kolbun mayit, tapi kalau kolbun marit, ini hati yang sakit tuh perubahan sudah, tapi balik lagi. Kayak dan saya caca, gue berubah nih, ah mau total melepaskan ini, tapi pada saat kumpul dengan teman-temannya balik lagi, ah ini balik lagi dan sebagainya. Itu qalbun mari. Tapi kalau qalbun salim, sekali kita diberikan oleh Allah, diketuk hatinya, dan hati kita kan ada 4 level. Ada yang namanya soder, soder artinya dada, ada namanya qalbun, artinya hati yang bolak-balik, ada namanya fuad, hati yang kokoh, ada namanya lub, hati yang paling dalam. Nah, one minute awareness itu bukan di soder, bukan di kolbun, bukan di fuad, namun ada di lub, hati yang paling dalam. Mungkin ngetuknya singkat, namun kalau itu diketuk lubnya, I believe, saya percaya bahwa setiap orang pasti berubah. Kalau Uncle Jack ini di kolbun yang mana? Kolbun nih? Kolbun mana? Sakit, kolbun mati, kolbun satu hidup. Satu lagi yang kelima. Apa itu kolbun apa? Hati yang luka. Terluka ya? Hati yang terluka. Saya baru menyadari bahwa manusia itu bisa berubah, bisa apa mendapatkan pelajaran apa yang dia lihat. Ya. Misalnya betul. Orang yang tetangga meninggal, kita mungkin bisa suatu peringatan juga buat kita ya, itu. Ya, ya. Bahwa umur manusia itu terbatas. Betul. Begitu ya? Betul. Ustaz ya? Iya benar. Saya, jadi kalau belum berubah berarti dia belum bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilihat di depan mata. Jadi, saya tulis dalam buku saya ke yang lain tentang UJ ya, Jeffrey itu juga saya tulis buku ketika dia meninggal itu, saya tulis 1 bulan bukunya karena dia salah satu orang yang kalau panggil saya itu masih sampai akhirnya tuan guru ke saya. Jadi satu hari saya ada SMS gitu, Pak Kiai aneh mau ketemu gitu, wah maaf salah sambung, aneh bukan Kiai, itu tahun 2008 masih lama, udah lama. Tuan guru dipanggil? Iya, Pak Kiai aneh mau ketemu, salah sambung gitu. Terakhir Pak Kiai Nakoy aneh mau ketemu, wah Nakoynya benar, Kiainya salah ini gitu kan. Saya telepon ternyata Jeffrey, kemudian dia bilang, saya mengucapkan terima kasih, saya berubah gitu. Loh, saya nggak pernah men-training antum, kapan saya training dan sebagainya. Dia nonton acara saya di TV gitu, kemudian ditanya waktu itu saya tahu oleh hostnya, keliling kemana-mana training, terus ngajarin training ke anak-anak kapan gitu kan oleh hostnya gitu. Saya bilang ya, saya setiap maghrib selalu, kalau saya di rumah pasti sholat jamaah dengan anak saya. Terus kalau setiap sholat, saya ceramahi mereka, saya training mereka. Saya ajarkan bagaimana afirmasi, bagaimana selalu ngomong positif, selalu ucapan selalu positif. Sehingga anak-anak saya kalau doa, habis doa, misalnya robana atina fidunya, pasti ada kata-kata, terima kasih ya Allah ayah sehat, terima kasih ya Allah ayah kaya, terima kasih ya Allah ayah bahagia, terima kasih Allah bunda ikhlas, terima kasih Allah bunda sehat. Itu diajarkan sebelum dia ke sekolah. Sehingga mungkin kekuatan positif itu membuat akhirnya membuat rezeki lebih terbuka dan sebagainya. Hati lebih lapang. Ya, lebih lapang dan itu menjadi habit kebiasaan yang sudah dilatih setiap habis sholat apapun, sekarang masih 6 tahun usianya. Tapi sejak 3 tahun saya selalu ajarkan dia, apa yang saya jawab itu kemudian menginspirasi yang namanya UJ itu. Kemudian dia akhirnya dia tunjukkan rumahnya bahwa ada gazebo, dia katakan inilah setiap subuh saya ajarkan anak-anak saya sholat seperti yang antum sampaikan. Maka sampai akhirnya kita sering bertemu dan sebagainya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ada orang yang mungkin mau berubah, kayak contohnya kayak UJ misalkan almarhum, pada saat umroh kayak gitu dia udah komitmen mau berubah, tapi kemudian pada saat pulang masih pakai narkoba waktu itu. Jadi harusnya dia udah janji sama uminya, gue mau berubah nih. Tapi pada saat pulang ke Indonesia masih pakai karena dia keadaan ya, kemudian tetap masih pakai. Lingkungan masih sangat kuat sekali. Tapi dia cerita kepada saya, dan saya tulis dalam buku saya One Minute Awareness, saya tulis dalam buku UJ One Minute Awareness, ketika dia bawa istrinya ke rumah sakit dalam kondisi hamil besar, terus dia lihat langsung bagaimana istrinya berjuang mengeluarkan anak pertamanya itu, terus dia lihat kepala anak pertamanya, dan dia berkata, ya Allah, saya akan berubah mulai hari ini, melepaskan semua narkoba, karena saya malu dengan anak saya, dan akan saya namakan anak saya adalah Adiba, yang artinya anak yang beradab, karena papanya gak punya adab kepada Allah. Maka peristiwa ketika dia lihat langsung anaknya lahir itu adalah one minute awareness buat almarhum Jeffrey Al-Bukhari. Sampai akhir hayatnya dia istiqomah menjaga bagaimana gak pakai narkoba. Ya. Jadi peristiwanya sederhana, tapi mungkin pada saat melihat itu kolbunya kolbun salim. Hati sedang sehat, hati sedang jernih. Peristiwa itu kemudian dia katakan inilah momentum menggunting masa-masa jahiliyah dia. Baik Mas Nakoy, itu cerita membuat saya merinding sekali. Saya yakin bahwa semua orang mengalami one minute awareness itu, tapi kan ada orang yang one minute awareness-nya berat, ada yang ringan, nah itu akan seperti apa dan prosesnya seperti apa. Mas Nakoy, kita lanjut lagi ya. Saya ingin tahu sekali sebenarnya orang yang seperti apa yang kira-kira bisa mendapatkan one minute awareness itu. Karena banyak sekali orang dikasih ujian, dikasih... Gak sadar-sadar. Ya, tetap aja nakal. Fir'aun tuh dapat tuh one minute awareness. Yeah. Betul. Pas udah tenggelam. Yeah. Oh iya benar-benar. Pas udah tenggelam sih. Baru dia mengakui, hanya Musa benar nih. Betul. Memang azab baru. Memang ada orang kayak gitu. Betul. Ada orang meninggal menemukan omanya ketika telah meninggal. Waduh. Ya. Dia mohon Allah tolong hidupin dia lagi. No time for loser. Tidak ada tanggul lagi untuk kalian. Nah, itu orang-orang kalau dalam buku saya namanya one minute nonsense. Waduh. Nggak dapat apapun dalam hidup dia. Nah, orang-orang pasti orang-orang yang tertutup ya. Orang-orang yang tertutup. Kalau di Al-Quran itu orang-orang yang terkufuri. Orang tertutup oleh cahaya ilahi. Maka ada. Khatamallahu ala kulubihim. Ya, betul. Khatamallahu ala kulubihim ala samihim itu betul bahwa. Ada kan dalam bahasa Arab itu ada namanya nurani, hati yang bercahaya. Cuman kosa kata bahasa Indonesia itu yang diambil nurani. Sebenarnya ada lawan katanya namanya zulmani. Zulmani ini hati yang ketutup cahaya. Cahaya kebenaran ya, kayak gitu. Jadi ada orang yang memang ketutup cahayanya, hatinya ketutup. Atau dengan kata lain orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, kebenaran. Orang-orang yang kemudian yang gak mau belajar ya. Orang-orang yang memang merasa bahwa dia paling cukup paling hebat dan sebagainya ya. Ini menjadikan dia akhirnya mungkin ya ada orang yang saya percaya bahwa ada orang yang pengen berubah tapi setelah mautlah datang itu yang disayangkan. Yeah, yeah, yeah. Selama masih hidup saya rasa setiap orang masih boleh kesempatan menemukan one minute awareness. Berarti dia harus membuka diri dulu dong. Iya, harus terbuka. Harus terbuka dan saya percaya bahwa ada namanya ayat-ayat Allah itu di mana-mana kok. Betul. Kalau kita mau terbuka. Ada orang Al-Quran salah satu yang paling hebat. Betul. Ya. Kalau kita ada orang pada saat bawa motor disalip oleh temannya, oleh truk, oleh apa, di truk itu ada kata-kata sederhana, fokus. Cuma dia terbuka. Kalau nggak terbuka, apa sih itu? Kalau terbuka, gila ya. Kata-kata ini buat saya nih, saya masih selesaikan skripsi saya nih, masih fokus nih, ya kan? Kalau dia terbuka. Tapi kalau tertutup, emang gue pikirin gitu kan. Tapi biasanya kalau truknya lewat judulnya. Jauh dari istri. Mengenai one minute awareness-nya ada satu kisah yang mungkin Oki bisa ceritakan sedikit. Yeah. Oki punya kegiatan di penjara dan beberapa orang di penjara itu mengatakan, alhamdulillah kita bersyukur sekali kita berada di penjara Oki. Ini karena ini menjadi pesantren jiwa untuk kami. Betul. Karena kalau kami di luar mungkin kami masih petentang-petenteng, masih sombong dan sebagainya. Ketika kami di dalam merasa sepi, merasa sunyi, merasa tidak punya siapa-siapa. Baru ternyata mikir. Ada Allah. Bener. Mereka berubah ketika mereka di penjara. Mereka berhijrah justru ketika mereka di penjara. Itu seperti kisahnya Ustaz Yusuf Mansur juga. Betul, betul. Ya, saya rasa kayak teman-teman pelaut, ya itu juga sama. Dia menemukan omanya itu kuat. Karena di tengah lautan, gak ada siapa-siapa. Sehingga dia yakin bahwa Allah Maha Besar itu dia dapat di situ. Saya pernah bertanya kepada teman-teman tentara yang angkatan laut. Walaupun gak, kayak teman-teman nelayan gitu. Ya coba tanya, gimana kalau di tengah lautan? Subhanallah ya, kita kecil banget, kita yakin Allah Maha Besar. Ya, dia menemukan one minute awareness ya. Namun yang sering memang oma itu datang ketika musibah. Kita ada musibah, tekanan, merasa lemah. Ya, merasa lemah karena kemudian kalau ketika kita zero itu kita menemukan power di situ. Betul. Ya, ketika kita akan bahas tuh masalah zero itu Mas Nakoy, tapi kita kedatangan tamu nih. Assalamualaikum. Emang enggak bisa dididik. Makanya ngaji dari kecil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Jalal, apa kabar? Enggak ada ngaji lo, nyusahin orang tua aja. Sama nih, enggak masalah pun. Enggak sih saya. Ini punya tetangga mabuk nyolong, Ustaz. Wah. Tuh bayangin. Lu mabuk nyolong tapi mata lu yang ke gue dong. Situ mabuk enggak? Enggak. Ya lu jangan marah. Itu anak nyolong, digebukin. Digebukin udah mau mati, ya kan? Udah sehat nyolong lagi besok. Enggak tanda. Juga mungkin masalah udah serak-karak dibawa ke cipto. Besoknya nyolong lagi coba bayangin. Mas Nako itu gimana tuh kisahnya tuh? Jadi banyak sekali nih yang tobat kumat. Saya rasa dia belum menemukan satu menit bersama Allah, satu menit yang mencerahkan ya. Walaupun begitu banyak peristiwa kalau belum menemukan tadi khatamallahu ala kulubihim wa ala samihim wa ala absurihim ditutup semua, terkufuri. Bahkan ada orang yang jualin apa kalung ibunya untuk judi. Iya, iya. Terus itu, ibunya kemudian sakit dipukulin kalau enggak ngasih. Ini kenyataan loh. Iya, betul. Itu memang tertutup. Enggak ada hatinya lagi betul. Ya, berarti ya. Itu kelompok-kelompok yang terzolimi lah. Ada orang yang tidak menzolimi orang lain, tapi menzolimi dirinya sendiri kan salah satunya. Mungkin dia gak jahat juga. Tapi menzolimi dirinya sendiri, dia menutup dirinya dan sebagainya ya. Jadi oleh karena itu... Apa karena dia gak zero itu tadi Mas Nakoy? Ya artinya kalau one minute one itu sering datang pada saat kita di kondisi paling rendah kan. Ada di kondisi paling sulit, paling tertekan. Kita lihat banyak orang-orang hebat di Indonesia yang muncul ketika banyak tekanan hidup kan. siapapun itu, kalau kita lihat hampir semua orang sukses, orang hebat ya. Bahkan dalam buku saya One Minute Wonder, saya tulis beberapa kisah orang yang memang dia awalnya dianggap remeh. Kayak kopi itu loh, kopi itu kalau kita lihat mental orang kan kayak pertama kayak wortel, kayaknya seger, hebat, sombong gitu ya. Hmm. Wah keren dia kayak gitu. Ketika dikasih air panas, apa yang terjadi wortel? Berubah loh, ya lembek. Ketika ada masalah, langsung tenggelam. Tapi ada orang kayak telur juga, awalnya dia keren, pada saat ada masalah berubah juga bentuk. Tapi ada orang awalnya kayak kopi, diremehkan, dianggap remeh, hitam, kecil, jelek gitu ya. Tapi pada saat dia ketemu dengan masalah, ketemu dengan air panas, malah jadi nikmat kopi itu. Jadi kadang-kadang kita makin bersyukur kepada Allah ketika kita bertemu dengan tantangan, masalah, ujian, tekanan. Karena jangan-jangan kita semakin jadi ketika kemudian dileburkan dengan masalah tersebut. Tapi Ustaz nih maaf nih, tetangga saya udah gak bakal berubah dah. Bukan saya aja yang berpendapat, satu kampung, satu RW. Wah nih anak dajjal nih. Udah berapa kali pokoknya. Udah berapa kali gak tobat-tobat, nyolong-nyolong. Tapi gak boleh. Ini gimana nih? Gak boleh, karena yang namanya One Minute Wonder itu bukan di kita. Allah yang ngasih One Minute Wonder. Kita cuma berusaha nanam benih. Jadi yang terbaik, kalau kita memang sayang kepada dia, sayang kepada tadi anak kampung. Asli udah gak sayang dah. Sayang. TV saya hilang mulu dari dia. Dari 40 inch, sekarang tinggal 2 inch tuh TV-nya dia. Gak ada 2 inch. Itu kalkulator tuh 2 inch. Jadi kalau misalnya One Minute Awareness itu berarti mungkin bisa disebut sebagai hidayah juga. Hidayah, juga. Betul. Hidayah itu taufik. Ya, benar. Nah, ini taufiknya ini. Emang belum dapat hidayah. Bagaimana mau hidayah, barang-barang rumah saya hilang gara-gara tuh anak. Berarti harusnya cari One Minute Awareness. Oh. Mungkin tuh harus cari TV yang lebih gede. Yang gak bisa dimaling. Pakai bioskop gitu. Pakai layar besar. Nah, ya siapa yang nanggung, Ustaz? Oh, saya Alex Odin mana-mana. Perubahan itu kan butuh proses. Ya, dan saya rasa Anda masih muda, kita enggak pernah tahu ya. Ada orang yang dulunya mantan narkoba berubah, yang penting jangan mantan Ustaz jadi mantan kan. Ini gitu. Ini mantan copet kan jadi rampok. Alhamdulillah ada peningkatan. Nah, setelah ini nih Mas Nakoy, kita kan bahas ternyata beliau-beliau ini juga sudah melakukan dakwah. Masya Allah, sudah melakukan dakwah. Berarti sudah sadar. Sudah sadar. Nah, sekarang kan kita pengen tahu nih apa yang membuat mereka pada akhirnya berhijrah. Menemukan Oma ya. Menemukan One Minute Awareness, menjadi sadar, menyadari betul bahwa mereka adalah hamba Allah yang punya tugas fungsinya. Kenapa dulu dari rampok kemudian menjadi seorang presenter? Ya, kita akan kembali lagi setelah ini untuk pemirsa semua, jangan kemana mana. Jadi kalau memang orang mau berubah, kayaknya dia harus merasa tidak nyaman dulu dengan keadaan yang lama, tekanan. Kalau dia masih merasa nyaman dengan kejahatan, nyaman dengan keburukan, kayaknya dia nggak bakal mau berubah. Harus ada tekanan dulu berarti. Tapi gimana Mas Nakoy dengan kalimat Allah yang mengatakan bahwa Allah akan mengujimu dalam kebaikan atau keburukan, atau kesedihan maupun kebahagiaan. Apakah ketika kita berubah harus dalam kondisi yang sedih saja, padahal ujian Allah kan juga ada kesenangan juga, itu seperti apa Mas Nakoy? Ya, ada orang yang, saya punya teman tuh tiap minggu main golf ya. Dia main golf biasa, tapi dia mendekati agamanya tuh ketika dia main golf. Karena pada saat dia main golf tuh kan bola ke sana ya. Dia merasa itulah hidup saya gitu. Bahwa saya ini akan berakhir di lubang, kata dia. Coba dalam kondisi di atas semuanya, dalam kondisi seorang bos di perusahaan besar, uangnya banyak, lagi main golf, kemudian dia menemukan One Minute Awareness. Enggak, dia bilang, saya enggak pernah ngalami susah seperti Pak Nakoy, orang tua saya kaya sejak kecil, saya enggak pernah tidur seperti Pak Nakoy di masjid ya, dibilang. Tapi dia menemukan ujungnya. Tapi dia menemukan One Minute Awareness ketika dia lagi main golf, terus dia lihat lubang-lubang golf itu, dia bilang, inilah hidup saya. Bahwa saya dilempar ke sana, dibukul sebelah sana, berakhir juga di lubang yang paling sana itu, bahwa oleh karena itu saya masih berbuat baik. Atau jadi dia menemukannya ketika nggak tertekan juga, nggak tertekan. Atau jangan hole in one aja. Iya kan? Dia menemukannya dalam kondisi sedang hebat, sedang sukses ya. Ada banyak orang yang menemukan ketika dia sedang ditepuk tangan oleh banyak orang lain, ketika di atas puncak kemewahan, justru dia menemukan One Minute Awareness. Dia, ternyata ini semua fana. Ya, kasih semua hartanya kepada agama, ada juga seperti itu kan? Gimana kisahnya Mas Taufik Lala? Sekarang kegiatannya apa Mas? Dan kemudian apa yang membuat satu hal dalam hidupnya Mas Taufik Lala yang pada akhirnya menyadari bahwa ya aku harus melakukan ini, melakukan itu. Wah, jadi benar tadi tuh apa yang kita rasakan ternyata ada manfaatnya. Awalnya saya main di sebuah sinetron, tetapi tokohnya tokoh yang jahat. Saya berpikir ini gak ada manfaatnya. Ternyata ketika ketemu di daerah, Bang, Alhamdulillah nih karakter Abang itu hampir sama dengan saya. Artinya dia, ya saya senang juga kan, apa yang kita mainkan di peran itu, kemudian saya tobat, ada orang yang ternyata memang dari kehidupan yang nyata nyopetnya apa gitu kan, ternyata dia lebih baik lagi. Nah di situ menjadi, oh ternyata saya media dakwah juga gitu Ustaz. Mas Akoy, sebenarnya apa sih yang harus dimiliki oleh orang-orang supaya sebelum mereka mendapatkan one minute awareness? Iya. Jadi kalau dalam one minute awareness ada 3 S yang harus dimiliki oleh setiap orang itu. Pertama adalah sikap. Jadi sikap ini ya senyum bagian itu ya. Jadi sikap yang positif itu kondisi apapun tersulit hidup kita tetap sikapnya harus selalu positif. Jangan mengeluh. Ya nggak boleh mengeluh ya. Sikap positif ini berhubungan dengan bahasa tubuh. Jadi hati-hati dengan yang namanya bahasa tubuh. Ya ada orang pada saat contoh gini, karena dalam fisika itu kecepatan cahaya dengan kecepatan suara itu lebih cepat kecepatan cahaya. Ya. Kalau kita klakson mobil tetetetetetet, mobil udah maju tapi cahaya klik klik klik klik langsung minggir kan, itu cahaya. Itu ilmiah sekali. Ada orang gini, kita mungkin pernah alami masa-masa sulit pemirsa ketika mau minjem mobil ke saudara. Boleh tuh sambil buang muka, boleh enggak berarti? Boleh enggak buka kira? Enggak boleh kan? Boleh aja. Sambil buang muka atau sambil ya bahasa tubuhnya enggak langsung ditangkap oleh kita? Oh, enggak boleh. Maka kemudian kita langsung enggak boleh, enggak jadi pinjem. Itu namanya kecepatan, itu sikap. Bahasa tubuh kita ini adalah kecepatan cahaya. Maka ada orang yang kalau ke kantor, di rumah ada masalah, lagi ada masalah di rumah, kemudian dia parkir mobil, parkir motor, jalannya lemes aja belum sampai kantor, kata satpamnya, lihat deh, lagi punya masalah tuh, ya kan? Terus duduknya begini. Iya kan, itu sikap. Sikap. Jadi ini harus menyadarkan setiap orang bahwa bagaimana umat Islam bangkit, bagaimana kita bangkit, itu adalah walaupun kita mungkin ngajinya kenceng, sholatnya rajin, tapi kalau kita nggak mengontrol bahasa tubuh kita, ini bisa bahaya. Jadi sebagai muslim yang hebat, harusnya kalau kita mau ke kantor ya semangat, harus semangat. Kondisi sulit ya sulit, kita bisa mengkotak-atikan. Ada orang di kantor dia punya masalah, di rumah, kemudian dia pulang ke rumah, belum sampai rumah, mungkin dia lupa sholat di jalan, dia baru parkir mobil, kata istrinya, nak, jangan lupa apa ya, nak, papa lagi punya masalah. Belum cerita aja, orang sudah lihat dari bahasa tubuh kita. Maka aura ini adalah berkah yang Allah berikan. Pada saat orang bisa kontrol bahasa tubuhnya, maka kemudian orang bisa menangkap perasaan itu. Walaupun tidak sesuai, namun sikap ini harus dijaga. Maka orang-orang yang selalu sikapnya baik, walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dia tidak punya uang, walaupun lagi mungkin suaminya lagi nyakitin dia, mungkin anaknya juga ngeselin dia, tapi kalau sikapnya selalu auranya aura positif, aura baik, orang taunya enakan lu ya hidupnya, kayaknya bahagia banget. Padahal tidak tahu, ujiannya banyak itu sekali. Sikap. Itu dalam training saya namanya di mana pikiran tertuju di situ energi akan mengalir. Ya. Sehingga saya jaga betul namanya sikap. Bahasa tubuh itu enggak bisa direkayasa ya. Iya, bahasa tubuh. Dan ini harus dimiliki oleh kita dan itu semua gratis. Jadi pemirsa nonton hari ini, maka rubah sikapnya hanya izin kepada orang yang ada di cermin itu, diri kita sendiri kan. Tapi gampang itu. Gampang. Mulai besok saya mau senyum sama tetangga dan sebagainya. Ini ada poin berarti bahasa tubuh itu lebih mudah daripada bahasa Inggris ternyata. Nah, kok bahasa Inggris? Apalagi bahasa Perancis. Kita bersyukur gitu selalu ya. Ini dalam konteks permasalahan saya, tetangga saya itu kalau itu saya kasih kaca hadiah. Biar dia ngaca. Cuma dia bisa gak mengaplikasikan kayak begitu. Nah ini sebuah rasa syukur. Kalau Anda ingin bersyukur, Anda pandanglah langit. Oh Masya Allah. Supaya Anda akan tahu kebesaran Tuhan. Masya Allah. Tuh bener-bener Uncle Jack ngomongnya. Ada gunanya juga. Iya, ada gunanya juga. Episode-episode ya. Satu lagi. Ada juga bener. Anda juga berkaca. Berkaca. Supaya Anda tahu kutukan Tuhan. Kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Untuk semuanya pemirsa yang ada di rumah, saya ingatkan kembali kalau ingin sekali memberikan pertanyaan kepada kita kesini, kemari, bisa memberikan pertanyaan di Twitter kita di @inspirasiiman. Sudah ada pertanyaan dari Twitter yang di @inspirasiiman untuk Ustadz Nakoy atau Mas Nakoy. Dari @maladipa pertanyaannya adalah, aku mendapatkan derita yang bertubi-tubi. Waduh. Sadar, tidak malah putus asa. Bukannya aku malah ingin bunuh diri. Jadi putus asa, menderita bertubi-tubi, kemudian menjadi putus asa dan bunuh diri. Bagaimana solusinya? Oke, jadi teringat ini kisah nyata sekali. Ibu Aki pernah dirawat di rumah sakit selama 2 bulan di rumah sakit. Dan di sebelahnya itu ada seorang perempuan yang Oki lihat lemah dan letih sekali terlihat seperti itu. Kemudian ketika Oki tanya, dia kenapa? Ternyata dia sudah ingin melakukan percobaan bunuh diri yang terus-menerus karena putus cinta. Masya Allah. Ini kalau kita lihat kejadian seperti itu, kita akan berpikir kok bisa sih seperti itu, tapi kalau orang yang mengalami itu kan berat gitu. Betul. Ya karena kita lihat dari luar saja seperti itu. Nah itu bagaimana, Mas Nakoy? Ya kalau saya lihat orang seperti itu, banyak orang yang tahu teori agama loh, orang-orang yang tahu teorinya, tapi ketika mendapatkan itu mereka nggak sanggup untuk melawannya seperti betul, apa? Betul betul. Berarti itu termasuk hati yang keempat tadi. Apa tuh? Hati yang luka. Hati luka. Hati yang luka. Ya memang kalau kita positif ya, kalau kita selalu berpikir positif, apapun jadi selalu yang baik kan kita ambilnya. Tadi sikap itu menjadi penting. Hmm. Saya belum lama punya seorang alumni training, Mas Wadik, punya utang 4 miliar. Masya Allah. Aduh, orang yang punya utang 4 miliar, seorang ibu ini, maka auranya itu pasti aura kasihan kan. Kalau keluar rumah tuh selalu sebelum habis subuh. Ada telepon dimatiin. Enggak mau diangkat. Telepon gari-gari tiap hari nomornya kan. Benar. Terus dia hampir semua, bahkan anaknya homeschooling, habis semua. Dia datang ke training saya, kemudian saya bilang, saya gak punya apa-apa bu, tapi saya punya cara bagaimana bisa lunasi utang itu. Dalam waktu insya Allah belum sampai 1 bulan gitu. Kayaknya mustahil Pak Nakoi, gak ada yang mustahil kalau kun faya kun, saya bilang. Yuk kita coba sama-sama. Ibu rantekan 3S, saya bilang. Pertama, ibu kalau keluar rumah biasanya kan langsung berangkat pagi-pagi sebelum subuh, pulang malam hari biar gak ketemu orang kan. Masuk ke kontrakan gitu. Sekarang ibu tolong sebelum kalau berangkat pagi, tolong sapa tetangga dan sebagainya. Sampai mereka bingung kepada ibu. Maka pagi-pagi dia sapa, apa kabar bu, mas, tumben, utang lu udah lunas ya, Jadi orang-orang yang tadinya gak pada disapa pada bilang, tumben, lu udah baik ya utangnya, lu udah baik kan ya. Ternyata itu doa yang luar biasa. Sehari aja dia ke kantor sapa satpam, gimana mas sabarnya, ibu gimana utangnya, kok udah bisa senyum, lunas ya. Jadi selama ini masalah mungkin kecil, cuman perasaan kita yang membuat masalah menjadi besar. Kita membuat itu menjadi lebih berat. Karena masalah mungkin sederhana, tapi sikap kita ini membuat kita semakin besar masalah itu. Bahasa tubuh kita ini dapat doa dari orang, memang dia tuh contoh, lihat tuh orang itu. Jadi ya, orang tuh semakin doain kita di mana-mana, karena bahasa tubuh kita seperti orang punya masalah. Maka dia rasa, ya Allah, sehari saya dapat doa lebih dari 20, Pak Nako, gitu ya. Orang tetangga, saudara, bahkan manajer saya, bos saya bilang, hebat lo ya, gitu, sekarang sudah baikan ya. Padahal waktu melakukan itu, utangnya masih 4 miliar. Hari pertama dia lakukan. Saya bilang, coba lakukan sampai 21 hari. Karena yang namanya habit, istiqomah, itu dibentuk minimal 21 hari. Kalau 21 hari, hari ke-22-nya pasti habit, sudah kebiasaan. Ya, karena di Quran tuh sumastaqomu, istiqomah itu penting. Kalau 21 hari, mungkin ada pemirsa orang tuanya yang diajak ke puncak, diajak ke Bali, enggak ada alarm, enggak ada beker, tetap bangun jam 2 pagi salat tahajud. Ya kan, sementara anaknya udah pasang jam, pasang apa, tetap lewat. Karena orang tuanya sudah melakukan itu lebih 21 hari. Itu udah teori. 7 habits, 7 coffee 21 hari. Buku saya juga 21 hari. Istiqomah itu 21 hari. Ibu ini melakukan itu selama 21 hari. Yang kedua adalah sedekah. Sikap sedekah. Sedekah. Jadi saya bilang kepada ibu, justru pada saat ibu enggak punya uang, coba sedekah. Dia nanya, "Berapa sedekahnya?" Anakku, saya bilang minimal 10%. Kan Islam 25%. Ya, ini teorinya saja 10%, praktikkan 10%. Sulit, sedekah itu kebiasaan, saya bilang. Sedekah itu bukan knowledge, bukan pengetahuan. Semua orang tahu sedekah baik, tapi belum tentu sedekah. Sekarang paksa untuk sedekah 10%. Maka dia setiap baru dapat uang 500 ribu, dia potong 10%. Dapat 100 ribu, dia potong 100 ribu. Awal dapat langsung dipotong. Pokoknya dia dapat uang apapun, dia potong. Pokoknya dia bilang, dan jangan banyak alasan. Kadang-kadang kalau mau sedekah, Ustaz gini, mau ngasih sedekah di lampu merah, nanti bayinya bayi pinjaman. Nanti bentuk beli rumah. Ya, mau ngasih apa? Ke masjid nanti enggak amanah, enggak jadi lagi. Enggak, sekarang tolong itu buang aja, Bu. Mau uangnya buat maksiat, no mind aja, buang aja terserah aja. Maka dia langsung praktikin. Kemudian yang ketiga, saya minta ke dia melakukan yang namanya selalu afirmasi, selalu bersyukur positif. Contohnya adalah sederhana, saya minta dia ini kalau berdoa, kan biasanya kalau berdoa, ya Allah, ini bagaimana sih kok saya kayak gini terus ya. Jadi berdoa dengan perasaan yang negatif. Kemudian saya minta kepada dia untuk doanya ditambah perasaan yang positif. Habis doanya dia katakan, terima kasih ya Allah saya bebas utang. Terima kasih ya Allah saya bahagia. Terima kasih ya Allah saya bisa melewati masalah ini. Jadi syukur itu yang dia tanamkan. Dan kemudian saya bilang kepada ibu ini, janji Allah itu gak mungkin dibatalkan. Bahwa la in syakartum la aziidannakum. Siapa yang bersyukur Allah tambahkan nikmatnya. Jadi pada saat ibu terpuruk, cobalah mendekati Allah dengan syukur, bukan dengan takut. Maka dia berdoa, terima kasih ya Allah, saya bebas utang. Pada saat dia mengatakan ini, maka saraf-saraf yang direkam di sini, ini semuanya positif. Karena ini kan kalau waktu saya ngajar di kampus sebagai dosen psikologi, ini ada saraf sensorik, saraf motorik, ada 100 miliar saraf dalam otak kita. Ini merekam semua yang kita katakan. Pada saat kita doanya baik, maka kemudian perasaannya langsung otak kita, kalau kamu doanya, terima kasih Allah, sudah bebas utang, maka seolah-olah bayangin kayak bebas utang, maka dia mulai senyum, mulai bahagia, mulai yakin bahwa akan ada solusi. Nggak nyampe 1 bulan dia dapat order, dapat proyek, nilainya di atas 4 miliar. Intinya adalah berhusnuzon kepada Allah karena betul, Allah mengikuti prasangka hambanya. Betul, betul. Jadi, dan itu saya praktekkan. Saya sendiri mempraktekkan. Saya mengalami hal yang sama. Baik, Mas Nakoy. Nanti kita akan lanjutkan lagi cerita Mas Nakoy. Luar biasa tadi kita mendengarkan bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu sikap sedekah dan selalu bersyukur, selalu afirmasi, mengatakan sesuatu yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama Pak Ustadz Felix ya. Ibu Fatima, mohon maaf, dari mana? Dari Majelis Taklim Asobirin Sawangan Depok. Asobirin. Tepatnya di Bojongsari. Ya Bu, silakan. Saya punya anak laki-laki, tapi mau buat dia soleh itu susah sekali ya. Gimana caranya biar anak saya itu soleh, taat sama agama dan orang tua gitu. Baik gimana Ibu caranya? Fatima, terima kasih. Gampang. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya yang kejek ya. Gampang itu mah, mau jadi soleh. Gimana caranya? Datang aja ke catatan sipil, ganti namanya soleh. Ganti nama soleh. Uncle ya silakan Ustaz. Ya Bu, saya menambahkan. Jadi kalau dalam One Minute Awareness ya, Ibu praktekkan 3S tadi. Pertama, sikap kita kepada anak kita harus positif. Karena banyak orang yang pengen anaknya jadi anak soleh, tapi kita sendiri berpikir kepada anak kita juga enggak soleh. Bandel lu. Wah, kamu bandel nakal. Lu, nah, gitu nakal lu. Kata-kata yeah. Label itu tuh bahaya. Label sekali. Itu pelabelan luar biasa. Jadi, ya walaupun mungkin saat ini tuh memang menyebalkan gitu anak. Mungkin menyebalkan atau mungkin mengecewakan. Tapi hati-hati dengan tadi, bahasa siapa? Tubuh kita itu, Bu. Karena bahasa tubuh kita ini membuat anak kita akhirnya langsung merespon yang tadi saya contohkan ya. Jadi kalau ada anak bandel, anak soleh iya, gitu, tetap gitu ya. Dan bahasa tubuh kitanya harus positif. Dan itu memang luar biasa butuh kesabaran, ya, butuh kerendah hatian. Masa sih orang tua ngalah terus? Ya ngalah terus gak masalah. Kalau dalam bahasa Qurannya, wal yakulu qaulan sadida. Ya betul. Masyaallah. Mereka mempergunakan perkataan yang benar. Betul, ya, betul. Ya, tidak hanya anak orang tua doang, orang tua pun bahasa tubuhnya juga sama, apalagi jadi role model buat anak. Betul, kan? Betul. Karena anak itu sebenarnya spons, jadi dia mencontoh betul. Orang tuanya, kemudian jadi, berlaku seperti itu. Jadi ya, pertama orang tuanya dulu, sikap. Yang kedua ya, orang tuanya kencengin sedekahnya udah. Ketiga, sekarang kalau ibu habis doa, ditambahin lagi aja habis doa tuh dengan perasaan yang baik, dengan yakin, hakul yakin. Terima kasih ya Allah, anak saya baik, anak saya soleh, anak saya luar biasa, anak saya manfaat, anak semua yang positif-positif semua. Nggak ada yang nggak mungkin di mata Allah. Siapapun bisa mengubah, apalagi doa dari sang ibu yang tulus kepada anaknya. Jadi sikap sedekah selalu, tadi bersyukur tadi, selalu afirmasi ini, tanpa disadari membentuk anak-anak kita yang luar biasa. Iya. Kalau seandainya, kalau saya tambahkan, umurnya berapa Ibu? Umurnya berapa? 23. 23 tahun. 23 tahun. Masya Allah, 23 tahun. Ya memang kalau kita bicara tentang perubahan, ini memang kalau kita bicara tentang anak, maka merubah anak yang masih kecil itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan merubah anak yang sudah dewasa. Betul, betul, betul. 0-8 tahun itu katanya Mbak Oki, dan ya katanya Bu Guru Oki, ini adalah masa-masa yang paling penting untuk golden kemudian age. Kita menanamkan nilai-nilai yang baik pada anak. Nah kalau sudah terlanjur 23 tahun, seperti apa? Saya secara pribadi sama kemudian dengan Pak Ustadz Nakoy tadi, cuma saya tambahkan kedekatan. Di sini kedekatan antara ibu, bapak dan anaknya. Terkadang karena kita tidak dekat, kita tidak bisa memberikan apapun. Satu, tidak bisa memberikan contoh, tauladan. Dua, enggak bisa memberikan mauidzah atau pelajaran. Yang ketiga juga tidak bisa berdiskusi. Betul. Sedangkan cara dakwah ya tiga itu kata Allah, utu ila sabili rabbika bil hikmah wal mauidzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi bagaimana memberikan teladan, memberikan kedua adalah mauidzah pelajaran, yang ketiga adalah memberikan diskusi atau debat dengan cara yang baik. Nah, kalau ada kedekatan baru itu bisa terjadi. Nah, saran saya seperti apa? Luangkan waktu, memang awalnya rasanya gengsi, enggak enak. Karena kenapa? Karena dia udah gede, kita udah gede. Dia punya aktivitas, kita punya aktivitas. Cari waktu di mana bisa bareng-bareng sama-sama, sehingga yang tadi disampaikan oleh Ustadz Nakoy bisa dipraktekan semua tuh. Iya, betul. Memang gitu. Terkadang usia-usia seperti itu lebih senang ke teman-temannya. Iya, lebih senang ke teman-temannya. Ada dunia sendiri ya. Dunia sendiri. Betul, karena dia sudah tidak merasa dekat dengan ayah ibunya. Mungkin seperti itu, karena nggak ada waktu yang bersama-sama tadi. Wallahul muwaffiq. Ya, tapi itu betul karena saya menyadari betul apa yang dikatakan oleh Mas Felix itu dilakukan oleh ibu saya. Ibu saya menjadikan dirinya sebagai sahabat terbaik. Sehingga kalau kemana-mana sih ceritanya ke ibu, seperti itu. Dan itu efektif luar biasa sekali. Betul, sangat luar biasa gitu. Efektif kalau sudah dekat. Apapun pasti didengar. Melihat ya, jadi teladan, betul. Omongan jadi nasihat. Dan kemudian diskusi jadi kemudian sesuatu yang harus dia lakukan pada saat itu juga. Betul. Gitu. Begitu Bu Fatimah. Iya, terima kasih. Mas Taufik Lala, gimana nih? Ya, saya mau nanya, jadi mau nanya ya. Mau nambahkan. Saya ya seniman. Siapapun di negeri ini kadang-kadang suka khawatir juga dengan generasi muda. Betul. Tadi kemari, ini kan hujan nih. Ya. Banjir juga tadi kecil. Lumayan banjir. Lah. Macet. Ada anak muda, kita dipepet, naik motor begini. Ya kan, ini hujan ya. Celananya tato. Wah, ini anting di... Apa ya? Ya, jadi, wah, banyak. Gak enak dilihat. Jadi saya pernah berpikir, ini sujon, bukan sujon. Saya, apakah bisa orang begini berubah? Sementara saya aja lagi mencari dan cari... Belum ketemu permula yang pas. Mudah-mudahan pulang dari sini pas ya. Kita contoh 3S tadi. Lah kalau yang... Ini kan banyak generasi. Artinya kan... Ini perlu juga penanganan, bukan menjadi tanggung jawab siapa ya, menjadi semua tanggung jawabnya gimana Ustaz, menurut Ustaz? Ya, kalau kita omongin dia malah ngamuk. Nah lu ngomong aja lu, seneng-seneng iya. Gitu. Hidup kan nafsi-nafsi, gua lu gitu loh. Betul. Gimana kalau menghadapi yang keras begini gimana Ustaz? Dia, saya rasa kayak tadi Ustaz Felix sampaikan, memang harus ada kedekatan. Iya, ya. Ajak makan bakso dulu. Harus ada itu cara, betul. Harus ada kedekatan. Itu betul. Saya rasa setiap masalah ada solusinya kok. Ada ya. Jadi, kayak tadi kalau sama anak-anak yang, kita juga... Pernah training anak-anak yang anak geng, anak pang gitu ya. Ya tadi, jadi dia sukanya apa dulu, kita masuk dulu aja ke sini. Ngebut-ngebutan. Pura-pura misalnya contoh dia suka musik apa, kita tahu musik itu aja pura-pura dikit. Tahu aja liriknya, langsung langsung nyambung kan. Udah nyambung tuh udah langsung bisa connect di situ. Karena setiap ya, setiap orang-orang yang keras pun dia punya hati yang lunak kok sebenarnya. Betul. Dia juga sedih ketika ibunya sakit, dia juga sedih. Dia juga kadang-kadang apa gue selamanya kayak gini juga, dia juga mikir. Iya. Cuman kadang-kadang ketika dia mau berubah, ngapain sih? Ada teman-temannya. Ya, kan? Karena memang semoga ini bukan terjadi dengan kita. Kalau kita lihat kepiting itu, story kepiting satu taruh di ember, satu menit langsung naik ke atas tuh. Tapi kita taruh kepiting lima di ember, tiga jam nggak ada naik satu pun. Pada saat yang naik satu ke atas, yang lain megang kakinya, lu ngapain sih di sini aja deh. Oh, jadi bahasa kepiting. Jadi banyak mental-mental kayak gitu, mungkin dia mau berubah, tapi temannya udahlah ngapain deh di sini aja deh. Udahlah kepiting di ember 5 tukar-tukaran kartu nama. Jadi ngobrol jadi main catur. Tapi itu betul sekali, saya setuju sekali karena citra orang sebenarnya adalah baik sehingga dakwah kan menyentuh hati ya. Jadi ketika hatinya disentuh udah dapat kliknya aja. Jadi secara perlahan-lahan wah itu kena tuh. Pasti kena. Kena insyaallah. Dan bisa jadi udah kan kemarin. Iya. Bisa jadi malah dia jadi pendakwa yang Masya Allah. Seperti Umar bin Khattab yang bisa. Hebat. Masih banyak kali. Betul celah. Karena di dalam patung sadas yang keras tersimpan patung yang indah. Jadi kadang-kadang tuh kayak batu yang keras, tapi kalau kita dipahat dengan baik-baik jadi patung yang indah juga. Mungkin dia kayak batu sadas keras sih. Tadi istilahnya apa tadi kayak masuk kota tadi kan semuanya. Tapi kalau dengan ketekunan hati disentuh, nanti akan jadi patung yang sangat indah itu. Jadi patung yang indah itu butuh dengan mudah-mudahan cara. Kita semua yang dari sini jadi pematung semua. Mas Taufik, setelah ini kita akan bahas bagaimana caranya setelah orang-orang mendapatkan one minute awareness, setelah orang-orang mendapatkan kesadaran. Mas Noko, kita lanjutkan lagi ya. Setelah orang-orang yang mendapatkan satu menit kesadaran, ketika dia sudah sadar, sudah mendapatkan hidayah, tentu harus ada yang dilakukan. Betul. Apa saja yang harus mereka lakukan supaya istiqomah terus-menerus ke arah Allah? Ya, kalau dalam one minute awareness, rumusnya adalah T, kemudian dikali I, dikali P, dikali K gitu ya. T ini tekanan. Kan Oma itu datang dalam bentuk tekanan hidup. Pujian juga ada orang menemukan dari pujian, menemukan Oma, atau dari keterpurukan juga tekanan itu ya. Baru kemudian melahirkan yang namanya impian. Jadi setiap orang yang hari ini punya impian besar untuk kebaikan, para pejuang-pejuang kebenaran, ya, para orang-orang yang dahsyat dalam membangun peradaban yang baik, peradaban madani misalkan, itu pasti dia menemukan one minute awareness. Di belakang itu pasti setiap para pengubah peradaban lebih baik itu pasti menemukan one minute awareness. Kemudian muncullah impian, dreams yang baik, ya, impian yang baik itu muncul. Kemudian dia harus, namanya yang berikutnya adalah P, percaya bahwa apa yang dia perjuangkan itu adalah mungkin. Kenapa? Selama ada Allah tuh semuanya mungkin, walaupun berat saat ini. Maka dia tanamkan. Saya selalu ketemu orang, hampir ketemu, karena dalam buku One Minute Awareness itu saya kasih voucher gratis, Mas. Ada voucher gratis buat pembaca, sehingga mereka kadang-kadang ke kantor saya free, karena itu free ketemu. Jadi ada masalahnya beragam, dari mulai masalah rumah tangga, utang dan sebagainya. Saya hanya logikakan seperti ini, bahwa yang dibesarin bukan masalahnya, tapi yang besar adalah Allahnya. Besarin Allahnya di hati kita, masalah kan kelihatan kecil gitu. Kemudian konsisten. Semua apapun itu konsisten. Kalau kita lihat kepada penulis buku Bulughul Maram gitu ya, namanya Hafiz Al-Asqalani, kemudian mengubah nama jadi Ibnu Hajar. Itu karena dia melihat batu yang tertetesi air itu, karena konsisten dia katakan, ya Allah, batu yang keras aja bisa berlubang, apalagi saya mau kembali lagi ke kampus belajar. Maka dia berhasil membuat kitab yang namanya Bulughul Maram, gitu kan. Jadi konsisten itu penting, istiqomah itu penting. Yang tadi saya sampaikan bahwa apapun kalau kita konsisten, dan teorinya konsisten itu memang harus 21 hari. Ya, habit. Jadi, itu habit. Tadi. Ada orang yang bisa duha tiap pagi itu pasti melewati 21 hari. Ada orang yang sedekahnya gampang 21 hari. Ada orang yang tiap hari, ada orang tiap pagi selalu ngeluh, pasti 21 hari ngeluh juga. Dan itu keluhan-keluhan itu dibentuk selama 21 hari juga. Baik. Mas Noko, ini Uncle Jack mau masuk lagi ke sini. Ibu-ibu senang banget katanya. Udah berubah ya? Melihat kita di sini ikut pengajian. Iya. Insya Allah berubah. Amin. Insya Allah. Cicilan mau dilunasin. Mau dibayar. Itu kewajiban kalau cicilan. Akan mendidik anaknya secara baik. Ini yang cerdas. Betul. Alhamdulillah. Betul. Ya, siapa mungkin anak kita calon pemimpin ke depan. Amin, ya. Amin, insyaallah. Amin. Kita berubah enggak sampai 21 hari ya? Iya. Ya. Maka memang ada di antara kita jiwa-jiwa yang memang sudah lama tersesat. Atau jiwa-jiwa mungkin yang sudah putus asa. Ada jiwa-jiwa yang juga masih sombong. Tapi sebenarnya yang kita bisa tangkap daripada One Minute Awareness adalah kalau sebenarnya kita mau mengambil hikmah, membuka diri, membuka pikiran, merasa bahwa diri kita lemah, dan kemudian kita mau untuk mengambil jalan perubahan, insya Allah pasti itu akan menjadi sesuatu hal yang akan kita lakukan. Tapi harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Tadi. Harus menjaga sikap, yeah. Gitu kan ya. Sikapnya harus kemudian benar-benar dijaga, tidak boleh lagi balik ke tempat yang lain. Harus kemudian pakai sedekah. Kemudian meyakinkan bahwa Allah adalah punya kekuatan segala-gala. Yang ketiga tadi adalah sudah sikap, sudah sedekah. Yang ketiga lagi adalah selalu bersyukur. Nah, bersyukur atas apa yang Allah beri, sehingga Allah tambahkan lagi yang banyak lagi. Termasuk. Ini adalah mengambil hikmah di setiap titik-titik kehidupan. Kadang-kadang kita sudah ditegur berkali-kali, tapi nggak dengar. Karena terlalu tuli, terlalu banyak mendengarkan sesuatu yang lain selain pada Allah. Nah, kalau kita mendengarkan Allah, setiap bagian daripada hidup kita bisa menjadi One Minute Awareness tadi. Masya Allah. Rasulullah mengajarkan kita semua untuk selalu bersikap sabar dan syukur dalam setiap apapun yang menimpa dalam hidup kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang ketika Allah memberikan hidayah, kita ambil cepat hidayah itu, kemudian kita menjadi orang-orang yang istiqomah, orang-orang sebagai penolong-penolong agama Allah. Kita berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nanang Qasim Yusuf atau Mas Nakoy, Mas Bro Nakoy, kepada Mas Taufik Lala, ya, saja, Uncle Jack dan Mas Felix yang sudah memberikan ilmu pada kita pada hari ini untuk Ibu-ibu Majelis Taklim semuanya. Kita akan dapat buku. Oh ya, buku ya. Iya, nanti di belakang Mas Taka ya. Masya Allah. Oke, sudah dikasih bukunya lebih dulu. Apa sih judulnya? Judulnya adalah One Minute Awareness. Satu menit yang dapat mengubah nasib. Di toko-toko buku, Bu, ya. Terima kasih Mas Nakoy. Kita akan bertemu lagi dengan ibu-ibu semua, mukminin dan mukminat di tanah air minggu depan, insya Allah di jam yang sama dengan pembahasan yang tentu saja hebat-hebat sekali. Tetap dalam inspirasi iman, langkah menuju.